Saya teringat hari pertama saya duduk di bangku akademi. Kami ditanya oleh seorang jenderal bintang 4 penuh yang namanya sangat dihormati serta ditakuti di era dia berkuasa saat itu. Dia bertanya, apa tugas intelijen? Yang hadir di ruangan itu terdiam semua. Dan beliau jalan keliling-keliling dan tepat di depan meja saya dia stop dan menggebrak meja saya. Apa tugas intelijen, Mardigu? Saya dengan setengah gemetar berkata, first line of defense, garda terdepan sebuah pertahanan negara. Kelas mendadak hening dan menegang karena dia bergeming dan wajah kerasnya memerah. Bukan, katanya melotot kepada saya. Saya diam saja, namun hati kecil saya tetap bertahan pada pemahaman saya. Tugas intelijen adalah garda pertahanan yang terdepan. Kalau diibaratkan kita punya rumah di pinggir hutan, maka kita wajib punya anjing penjaga. Baru satpam akan menjaga rumah. Anjing penjaga tadi, penginderaannya harus tajam. Mungkin kalau anjing, dia diibaratkan anjing herder. Galak, tajam, bengis, penginderaannya tajam, matanya bisa melihat dalam gelap dan cerdas. Sehingga bisa mengantisipasi pencuri atau penjahat yang akan merampok kekayaan rumah kita. Namun sayang, sejak zaman reformasi, intelijen tugasnya hanya spy saja, seperti wartawan, bukan seperti anjing herder lagi. Ada sih anjing penjaga di Indonesia ini, namun hanya anjing pudel. Penjahat pun akan komen, ini anjing apa kucing? Itulah dunia intelijen saat ini yang digembosi oleh Amerika dan IMF. Salah satunya yaitu kita tidak punya undang-undang keamanan nasional, yang jauh lebih penting dari RUU KPK kemarin. Kemudian terdengar lagi suara, apa tugas intelijen? Demikian meja digebrak lagi oleh sang jenderal, dan semua diam tegang. Karena kami pada diam, dia mulai dengan pidato singkat, padat, tapi kami faham. Oh iya juga ya, kami terutama saya yang masih junior kala itu jadi ngeh dan faham. Itu toh tugas intelijen. Dan kalau kembali ke masa sekarang, pantas aja jadi begini negara ini karena unsur itu hilang dalam sendi bernegara. Oke, saya faham. Untung banyak orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu apa yang dikatakan Jenderal Bintang 4 tersebut. Maka saya jadi gak ungkap deh. Kecuali ada yang mau, saya baru mau ungkapkan. Thank you.